Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kula hormati, para alim ulama, para kiai ingkang tansah kula taati menapa ingkang sampun dados dawuh-dawuhipun. Wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Haji Adib Zen, Bapak Kiai Haji Ahmad Baidowi, Bapak Haji Soni Parsono, saha para pendengar radio Al-Hidayah ingkang tansah kula mulyakaken, tansah kula takzimi. Alhamdulillah wa syukrulillah wonten ing dalu menika kita saged ngawontenaken, ngrawuhaken saha rawuh wonten ing majlis Al-Hidayah. Istiqomahaken anggen kita sami remen dhateng Al-Qur'anul Karim kanthi maos Al-Qur'anul Karim 30 juz saha mirengaken waosan-waosan Al-Qur'anul Karim. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah dipun dadosaken dados kawula ingkang hubbul Qur'an, remen dumateng Al-Qur'anul Karim, saha mangke kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan syafaatipun Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wonten ing kesempatan menika ingkang badhe kula aturaken salah setunggalipun pengendikan saking ba'dul hukama, sebagian saking para ahli hikmah ingkang pengendikan-pengendikanipun para ahli hikmah menika saged dados tombo ati kula lan panjenengan sedaya, saged menjadikan salah satu solusi agar manah kula lan panjenengan sedaya menika dipun dadosaken manah ingkang qalban syakira, manah ingkang kathah syukuripun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggalipun ba'dul hukama, sebagian saking ahli hikmah paring nasihat dumateng kula lan panjenengan sedaya, sittu khisalin ta'dilu jami'ad dunya, ingkang artosipun kirang langkung ada 6 hal, yang 6 hal itu bisa menyamai dunia seisinya. Dada sittu khisalin ta'dilu jami'ad dunya, dunya saisinipun menika menika saged dipun samakan kalian 6 perkawis. Maksudipun sinten kemawon ingkang dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala 6 hal. Sewaktu hidup di dunia kok mempunyai 6 hal ini, memiliki 6 hal, dia seakan-akan bisa menguasai dunia seisinya. Kaya-kaya dunia saisine itu milik dia. Nah menika inggih senajan to angel dipun pahami khususipun zaman ingkang sampun akhir ngeten menika, Sebab zaman ingkang sampun akhir ngeten menika, sok kadang kala ingkang dados tolok ukur menika arta. Kaya-kaya duit kuwi yen wis duwe duit itu segalanya. Ternyata uang bukan segalanya. Kula pikantuk ilmu saking panjenenganipun Habib Husain bin Anis Al-Habsyi. Ternyata uang bukan segalanya. Nika kula kula waconipun kula catet teng HP kula mawon. Uang dapat membeli tempat tinggal, tetapi tidak dapat membeli rumah tangga. Leres mboten? Uang dapat membeli tempat tinggal, tetapi tak dapat membeli rumah tangga. Uang dapat membeli jam. Uang dapat membeli kasur, tapi tak dapat membeli tidur. Kula lan panjenengan sedaya menika saged tumbas kasur bed. Nggih. Ning saged mboten kula lan panjenengan sedaya saged tumbas tilem. Nggih. Ternyata isoh turu lan boten turu niku boten krono duit. Yeah. Malah sok kadang kala wong sing ra duwe duit niku turu niku angler. Yeah. Yeah. Tur-turune sak-sake niku saged. Yeah. Sengben saged, ngadeg niku turu saged. Yeah. Uang dapat membeli jam, tapi tak dapat membeli waktu. Uang dapat membeli buku, tapi tak dapat membeli pengetahuan. Uang dapat membeli makanan, tapi tak dapat membeli selera makan. Uang dapat membeli kedudukan, tapi tak dapat membeli penghormatan. Uang dapat membeli darah, tapi tak dapat membeli kehidupan. Uang dapat membeli asuransi, tapi tak dapat membeli keselamatan. Niki kados ngendikanipun ahli hikmah menika, mbok menawi saged menjadikan sebuah solusi. Yeah. Menawi kula lan panjenengan sedaya kepengin donya sak isine niku kecekel. Yeah. Kula lan panjenengan sedaya kepengin gadah bisa menguasai dunia seisinya. Ini ternyata ada 6 konsep. Kaya-kaya mangke donya sak isinipun saged kita miliki. Nomor setunggal menapa? Ta'amul mari'u. Tiang menika menawi sabun sampun saged ngraosaken dahar eco. Bisa merasakan makanan lezat. Wah, enak tenan iki. Makman iki, makanan iki gak nikmat tenan. Ini kaya-kaya donya niku sak isine pun kecekel. Makan sesuatu pucuk rambut tekan jengsikil kroso. Ah, rasanya selangit. Nikmat. Walaupun wujudipun niku mboten mingsro. Kula kala wingi menika nderekaken Habib Syekh wonten khalipun Mbah Kiai Siraj. Nggih. Wonten penularan. panjenengan rawuh nggih. Niku nggih panggung niku enten kredusan. Nggih, kredusan agung-agung ngoten. Dipun bagi teng dhuwur panggung, sing ngisor panggung mboten angsal. Dhuwur panggung iki kula rumaos kula nu tiyang setunggal-setunggal. Gedhe-gedhe kula mbukak alun-alun pengen. Tak plirik pohong. Pohong. Pohong dibentuk blanggreng. Lha terus kredusanipun menika kredusan snack menika. Ageng-ageng. Batin kula weleh pohong ngeten niki. Ngomong biasanipun niku wonder. Napa-napa mulih niku? Wonder napa-napa ngoten. Iki pohong. Blanggreng. Kula lirik lah blanggreng. Kula ngrasake setunggal. Wis kula begitu mangan sitik niku kaya-kaya donya niku nikmat men pohong. Dados menawi kula lan panjenengan sedaya niku saged ngraosaken makanan itu lezat, kita masih diberi oleh Allah saged ngraosaken daharan niki eco. Ini nikmat ingkang luar biasa. Tidak bisa tiang menikah kagungan arto ingkang menapa nggih? Sak miliat to. Paribasan duwit sak miliat. Ini tidak bisa merasakan manisnya kenikmatan, manisnya menapa istilahipun manisnya makanan. Makanan rasanya makanan itu bisa dirasakan kangge kulolan panjenengan sedaya ingkang tasih gadahi menika antawisipun lesan ngantos dumugi tenggorokan menika. Semanten ugi enten piyantun ingkang dipun kintuni nggih gule. Gule ingkang napa nggih istilahipun gule sate tengkleng. Niku enten tiyang sing wong makanan enak e yo ngono. Niku enten tiyang diparingi surah. Niki miliknya dunia dia sudah kalong, sudah sudo. Kaya-kaya donya wis ora. Nggih. Enten melih sing napa niku jeruan. Jeruan napa nika? Sing diwungkus nika napa? Mboten pestuban garang asem nggih isine bangsa ati rempela usus niki ada orang-orang yang tertentu itu sudah tidak bisa merasakan nggih yen enten uwong enten tiyang blanggreng doyan garang asem doyan tengkleng wah ora umum apa-apa ki kolu bala nggih. Niki donya sak isine niku ra enten to tiyang sing apa-apa niku oke. Umpami kita rawuh teng prasmanan kan. Mantenan prasmanan niku ra ken milih pun enten tiyang niku iki ya doyan iki ya doyan iki ya doyan iki ya doyan iki ya doyan. Niku ketok wong sehat tenan. Lha nggih napa nggih? Kaya-kaya makanan tuh tidak ada. Tidak ada siri anipun blas. Lah menawi kita tesih diparingi kalian Gusti Allah mekaten menika niku donya sak isine tesih ketekel di tangan kula lan panjenengan sedaya. Kula lan panjenengan sedaya sok kadang kala dipun tawari Pak Dul Karim ngunjuk napa es teh napa soda gembira. Kula nyuwun banyu tawa mawon. Iki nikmat nang donya pun sudah kula niku. Ya Allah, ing atase Dul Karim ST kok wis rawani. ST wis rawani, apa-apa wis rawani. Pak Dul Karim ngresake rujak napa lotis. Ah, sorry. Pak Dul Karim marneng, apun boten kuat untuk kula. Beda yen ana wong wis ST, Coca-Cola, Sprite, nggih. Soda Gembira, nggih. Kopi jos. Terus napa meleh panganan segala makanan niku tesih nyeten, niku dunia seisinya kaya-kaya milik dia. Nggih. Sing nomor kalih menapa? Dunia seisinya itu akan menjadi milik kula lan panjenengan sedaya. Inggih menika waladun sholihun. Menawi kula lan panjenengan sedaya diparingi dening Allah Subhanahu wa taala putra ingkang sae. Putra ingkang bekti dhateng tiyang sepuh kalih. Menawi kula lan panjenengan sedaya diparingi dening Allah Subhanahu wa taala waladun sholihun. Keturunan yang baik. Putra wayah kula lan panjenengan sedaya dados putra ingkang tansah bektos dhateng Allah Subhanahu wa taala, bektos dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tansah taat hormat dhateng tiyang sepuh kalih, dhateng kang masipun takzim, dhateng adinipun ngayomi, dhateng rencang-rencangipun menghargai. Kalau kita punya anak yang semacam itu, masya Allah, ngremen ke sangat. Pramila doanipun wonten ing Al-Qur'anul Karim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mugi-mugi keturunan kula menika dados keturunan ingkang qurrata a'yun. Sawangan ingkang ngremenaken. Bapak nyawang putranipun seneng, putranipun nyawang bapakipun seneng. Niki enten kecocokan. Nggih, sebab para rawuh sedaya proses untuk menjadikan anak itu menjadi anak yang soleh niku mboten sekedar membalikkan tangan. Kathah dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh. Salah satu saja ingkang sampun kita kulinakaken wa 'allamahul kitab. Dawuhipun Kanjeng Nabi, kewajibane wong tuwa nyang putra. Menika kathah antawisipun wa 'allamahul kitab sedini mungkin. Nggih. Putra kula lan panjenengan sedaya menika monggo dipun tepangaken kalian Al-Qur'anul Karim. Dipun wucal kalian Al-Qur'anul Karim. Kados pundi supados kula lan panjenengan sedaya kagungan putra, putra ingkang remen dhateng Al-Qur'anul Karim. Kala wingi kula nderekaken Pak Soni, kala wau enjing dateng mampir wonten ing Darul Quran. Lare alit-alit sami sarungan enjing-enjing. Ingkang sami nyinau Al-Qur'anul Karim. Dados menawi kula lan panjenengan sedaya menika kepingin isoh nguasani donya lan saisinipun, niki monggo kula lan panjenengan sedaya memprogram putra walaken Al-Qur'an. Niku sebab dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan anak itu soleh. Kathah proses-proses itu. Adibu auladakum biqiraatil Qur'an. Didi entenan anak-anakmu ki mau kanti mahos Al-Qur'anul Karim. Hadis-hadis ingkang mekaten boten namung setunggal kali, tiga kathah. Kula lan panjenengan sedaya menawi kesupen nggalihaken bab menika, mangke kula lan panjenengan sedaya piyambak ingkang rugi. Pramila dengan adanya majlis Al-Hidayah ingkang lahiripun majlis Al-Hidayah menika ikih malam Rebu menika. Sebab malam Rebu kliwon menika akhiripun wonten Al-Hidayah mriku, Al-Hidayah mriku, Al-Hidayah mriku. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim bisa mengembangkan dengan segala kekuatannya kanti entenipun Al-Hidayah, Al-Hidayah sanesipun. Namun indukipun sejatosipun indukipun Al-Hidayah inggih menika majlis Khatmil Qur'an menika. Pamila alimu auladakum wa adibu auladakum biqiraatil Qur'an, mangke kula lan panjenengan sedaya badhe dipun paringi dening Allah saged kagungan putra wayah ingkang saged maos Al-Qur'anul Karim. Salah satu hikmahipun menawi putra wayah kula lan panjenengan sedaya menika saged maos Qur'an, menika menawi kula lan panjenengan sedaya sampun sepuh ngeten menika makin nikmat. Nggih, nikmat. Umpaminipun kita sampun yuswa sepuh, yuswa 8 dosa. Nggih, napa 9 dosa. Namun sampun awis-awis umur 90 menika sampun awis-awis. Kita niku paling pol mengke swidak. Nggih. Ya sing 59 berarti setahun kas, nggih. Enten tiyang nazak sekarat niki begitu nazak ibu-ibu ngendika le bapakmu wis nazak kae wacana Quran yang sandingi kae bapak opnam le kowe nunggu nyang rumah sakit kono. Aku wis nunggu sewengi kowe gentenan esok iki kowe rono. Nang kono kowe nyang sandinge maca Quran. Niki tiyang sepuh gerah. Nggih, gerah ditunggoni putranipun maos Quran. Anyep. Terus le macamu terus. Mbok menawa kanthi macamu iki mau wacananmu Quran iki isoh menyertai metuku nyawa, metune nyawaku. Asyik menawi ngeten. Putra maos ya Allah kanthi waosan Al-Qur'an menika ya Allah, mugi-mugi bapak kula panjenengan paringi panjang yuswa. Namung menawi bapak kula sampun panjenengan kersakaken ya Allah, mugi-mugi kanthi waosan Quran menika bapak kula panjenengan paringi husnul khotimah. Dengan bacaan-bacaan semacam itu nyenengke. Kalau sing putrane niku sing maca. Ini sing maca wong liya niku sok kadang kala nggih ngapunten. Pak Dul Karim niku tangga kula ajeng mati mboten saged-saged niku. Pripun Pak Dul Karim? Lah kersanipun pripun? Mbok panjenengan tindak mereka maca Quran teng mereka. Oh nggih, kula maca teng mriku. Bismillahirrahmanirrahim. Napa sing kula pilih ayat? Sak surat rampung batin kula. Kok ra mati-mati to ya? malah mati-mati. Aku wis kesel ngoten. Coba tak balane pisangkas bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Malah angop. Wah. Kulo sing maca niku balah. Beda menawi sing put sing maca niku putra. Niku seneng. Ya Allah. Sing diwacake seneng, sing maca seneng. Ning umpami kula Pak Zulkarim nika tanggaku pun majeng sedo niku Pak Zulkarim. Ning kok mboten mati-mati niku mbok panjenengan maos Quran teng mriku. Oh nggih, kula wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Sak mati alhamdulillah. Mati tenan. Duh, niki menawi putra panjenengan, putra kula lan panjenengan sedaya mboten maos Quran. Bukan berarti kula menika mboten cocok orang lain membacakan orang lain. Itu ada fadilah pun. Tetapi kepuasan itu lain. Ya. Kalau wingi kula aturaken mbok menawi panjenengan sampun nate mireng. Kula nembe nerangaken fadilah surat Yasin teng masaran teng daerah masaran. Kula nerangke maca Yasin ki dihadiahke wong liya ki tekan. Dihadiah inang wong sing urip ya iso, dihadiah ke wong sing wis mati ya iso. Lho nerangke ngoten. Contone pun bapak ibu maos Quran dalam rangka putrane ujian. Jam 10 esok, jam 9 esok bapak ibu maca Quran, maca Yasin. Ya Allah kanthi waosan surat Yasin kula menika ya Allah, mugi-mugi anak kula ingkang nembe garap ujian teng sekolah panjenengan paringi gampil ya Allah. Niki anak kula nembe ujian ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Niki putrane teng kelas niku bes. Darap niku. Langsung tumpuk. Bareng diteliti salah kabeh. Boten. Boten. Ini ikhtiar batin semacam itu perlu. Ampun disepeleke. Anak ujian putra bapak ibu riyadhah. Napa poso ya Allah, kula poso niki dalam rangka masane anak kula. Mboten napa-napa itu amalan yang bagus, ngetokke tanggung jawab sebagai orang tua. Putra maca Quran dipun hadiahaken bapak ibu ingkang nembi nyambut damel. Ya Allah. Niki bapak ibu nyambut damel ya Allah. Nyambut damelipun bapak ibu kula niku teng Pasar Legi dados tenaga pikul. Kanthi waosan surat Yasin menika ya Allah, mugi-mugi barang sing dipikul bapak kula sak kentang ning rasane sekilo ya Allah. Niat-niat semacam itu kan bagus. Dan Allah kan tidak keberatan memberikan semacam itu wasilah kalian Al-Quranul Karim. Semantan juga dipun hadiah kan datang tiang ingkang sampun sedo. Allah tidak keberatan kok. Dan itu berdasarkan dawuh-dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kula nembe nerangke ngeten nenten tiang tanglet. Tanya Ustaz, apa? Apalagi, kula wis ngaten. Dee takon, apakah orang hidup kirim surat orang mati itu bisa sampai? Kula jawab, iso, iso tekan. Oh, bisa Ustaz, bisa. Kapan Ustaz ke akhirat? Wah, iki berarti wis ndungakke aku ndang mati. Akhiripun kula jawab, ngapain panjenengan kok tanya-tanya urusan saya ke akhirat? Dia jawab, anu kok kula ajeng kirim surat bapak kula, kula titipke sampean. Mong bapak kula niku pun sedo, mengke kula damel surat, kula titipke jenengan mang sampeke bapak kula teng akhirat. Ya kula jawab, "Njuk ngapura, aku mati ki langsung swarga, ora mampir neraka." Ini hal-hal yang semacam itu sok kadang kala kita bangga punya anak yang bisa membaca Al-Qur'an dengan fasih. Kita bangga kalau punya anak tahu fadilah-fadilah Al-Qur'anul Karim. Oh, surat Baqarah ini fadilahnya ini. Oh, surat Ali Imran punya fadilah yang semacam ini. Oh, surat An-Nisa ayat sekian, surat Maidah ayat sekian itu punya fadilah-fadilah semacam ini. Surat Waqi'ah, suratul Muluk, surat-surat Munjiat. Ini kalau kita kenalkan dengan anak-anak kita, menawi kula ketepangaken dhateng para putra wayah kula lan panjenengan sedaya, nanti pada suatu saat kita butuh putra wayah kula lan panjenengan sedaya ingkang temanjan. Kula lan panjenengan sedaya nggadahi problem masalah putra wayah kula lan panjenengan sedaya ingkang tampil. Ibu kula turis meleh, Bu, semeleh. Ini namanya waladun sholih. Putra ingkang bektos dateng tiyang sepuh kali. Putra ingkang tahu kondisi orang tua. Oh, bapak ibu lagi ngene, aku tak ngene. Nah, wonten ing hadis-hadis dipun ngendikaken alimu auladakum biqiraatil Qur'an, alimu auladakum bil Qur'an. Tepangaken. Ampun ngantos bosen-bosen kula lan panjenengan sedaya ngrentehi anak kita, ngrentehi putu kita, ayo le ngaji Qur'an, ngaji Qur'an. Ini untuk menatap masa depan. Ya, Majlis Al-Hidayah Mbok menawi merupakan salah satu solusi kangge wadah para putra wayah kula lan panjenengan sedaya. Ingkang nomor 3, kula lan panjenengan sedaya saged dipun wastani bisa menguasai dunia. Dunia saisine iki kecekel teng awake dhewe niku menawi kita dipun paringi zaujatun sholihah al-muwaffaqah. Nggih. Zaujatun sholihah al-muwaffaqah. Istri yang baik dan selalu nyocoki kersane sing kakung. Jadi istri yang baik itu istri sing sholihah tur al-muwaffaqah. Al-muwaffaqah niku pripun nggih? Sepatus gampil dipun pahami menika ngeten. Injing-injing nggih, injing-injing. Bapak ipun badhe tindak kantor. Istri ini pun matur, "Kang Mas, mangke siang ngersake dahar nopo? Ngersake lawuh nopo?" "Oh, anu le, kok le? Anu diajeng anu engko awan aku kepengin ku apa jenenge? Tom nopo nggih sing kesenengane wong kakung niku sop sop sambele sambel sing pedes kae segone sambel bawang nggih terus sing rada pedes kae terus engko gak ana blimbing wuluh wah aku nerangke ngeten sing ngantos kadang kok gak ana blimbing wuluh gak ana iki oh sendika dawuh nggih Pak Mas kula usahake. Niki naminipun zaujatun sholihah al-muwaffaqah. So enten kok tiang niku. Enten tiang niku. Dek akar ma'am. Konggih Mas. Cepakke kono, cepakke. Kursi dibuka niku. Sing ngagung nggih. Langsung napa-napa ditata. Kok iki to Dek lawuhe? Gelem ra gelem ya iki. Ragelem jajanan jaba. Lho niku naminipun istri ingkang boten muwaffaqah. Lah monggo kula lan panjenengan sedaya Umpaminipun panjenengan ibu-ibu kagungan arto ingkang kathah, umpaminipun ngepasi dhuwit okeh. Terus teng toko nukokke apa ya? Baju klambi, nukokke klambi apa bahan baju kagem Kang Mas, nggih. Apa ya cocokane Kang Mas iki apa? Bujuku iki nganggo iki ketok pantes banget iki. Lah niku naminipun zaujatun sholihah almuwafaqah. Niki sok kadang kala zaman situasi ingkang mekaten menika sok awis-awis. Nggih. Kula lan panjenengan sedaya gadahi ingkang mekaten dari segi pakaian, dari segi makanan, dari segi minuman, dari segi pelayanan. Niki apa sing dikersake Kang Mas? Niku menawi kula lan panjenengan sedaya sampun saged napa nyocoki mekaten semanten uji istri punya suami yang selalu nyocoki. Istri seneng nyocoki suami, suami seneng nyocoki istri. Nyocoki niku mboten nyocok-nyocok niku mboten. Istilahipun satu jalur, satu alur, satu pemahaman ingkang saged nyepakati. Tiang-tiang menawi sampun dipun pangeringaken niku akhiripun dados menapa nggih istilahipun niku hadis napa kata-kata mutiara kula kirang paham baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Niku menawi istri mekaten, putra mekaten. Ampun ngantos nyuwun ngapunten sok kadang kala napa sereng cekcok niku. Rumbian pun nate kula aturaken teng pengajian. Nggih tiyang niku sok kadang kala kesabarane angel. Pertama iso sabar, dua iso sabar, telu iso sabar, papat iso sabar, lima ora sabar. Mong niki nggih bojo kula nggih ngrungokke. Sok kadang kala istri niku sok kadang kala tatatatatatatat nonton. Mungkin dia suami kerja sabar menghadapi istri yang semacam itu. Ampun ngatos dihadapi dengan tetet-tetet juga. Mau istri tetet-tetet kok. Suami kok ya tetet-tetet. Itu akhirnya pun tahun baru bendino. Rumiyen kula dipengendikani guru kula. Dilkarim yang sempen bojo mugi sok rewel. Ya, menghadapi bojo rewel iki gampang kul kare. Nggih, kiai terus pundi? Yen bojomu iki lagi nesu, ngonek-ngonekke kowe. Lho, bojo ngonekke sing kakung, ngonek-ngonekke sing nyakung mboten hanya taun iki tok. Sayidina Umar pun nate. Sayidina Umar niku pun nate, niku singa padang pasir. Umar bin Khattab niku ora setane wedi kan Sayidina Umar. Saking disiplin kerasipun niku setan niku yen weruh bayangane Sayyidina Umar rayu setan. Teng hadis mekaten. Ning konate Sayyidina Umar niku enten sahabat kepengin meradulke sing putri. Ajeng dipradulke nang Sayyidina Umar wekdal semanten Sayyidina Umar dados Amirul Mukminin. Ana sahabat, "Wah iki aku menghadapi bojoku sing yo ngene iki." Satu-satunya jalan untuk atasi angel, aku tak matur khalifah weh. Piye keputusane khalifah? Akhiripun sahabatku matur sowan datang Sayyidina Umar. Jogjogi assalamualaikum, boten dingakke. Assalamualaikum, boten dijawab. Assalamualaikum, boten dingakke. Terus diinjen. Tenggen kunci napa tenggen cendela niku sahabat kula nginjen lebet. Nembe napa Sayyidina Umar? Niku ternyata Sayyidina Umar niku nembe de pipis. Napa nggih lemes banget gonek-gonek sing wedok. Lah wong iki aku arep radulke bojoku. Iki malah Sayyidina Umar iki ngadepi pesen iki piye? Aku mulai. Aku bae senasib padha. Akhiripun nembe melampah Sayyidina Umar lajeng nimbali pelayan masyarakat menjadi pemimpin. Ono masyarakat sambat diceluk nopo Rening. Anu kula niku. Pripun nggih? Lah ana masalah apa? Gunamu ana masalah apa? Kampungmu masalah apa? Ngeten mboten masalah kampung njen kula, pribadi kula. Lho ngopo pribadimu nduwe masalah apa? Tak atasane. Itu lho. Apa kok iso ngene aku iso ngatasi? Kula niku ajeng pradul masalah bojoku lho. Niku cerewet teng niku lho. Kula mboten kiyat kuping kula. Nang ajeng kula mradul teng jenengan, jenengan nggih. Diunek-unek kok meneng mawon. Niku Sayyidina Umar gemujeng nganti wadanipun ketingal. Oh yen masalah kuwi. Masalah kuwi aku wis ora mung lagi wae. Pirang-pirang sasi, pirang-pirang tahun aku yen mbok boke anak ki mau wis ngono ki mau aku wis kaya gombal sautu. Lah kok ngoten niku pripun? Aku wis ngono ki mau wis karo mbok wedok ki aku rasa apa-apa. Wis aku diwonek-wonek ki apa wae kok aku mantep. Sebab yen nganti tak lawan ora ana wong lanang karo wong wedok padu wong lanang menang kok etok piala. Pesak lempere wong lanang menang ningin kalah ngisin-ngisin ni dul karep kalah karo sing wedok. Mula aku semenang tur perjuangane mbok wedok kuwi karo aku ora ning apa-apane aku iso mimpin negara iki mau sebab istriku yang semacam itu. Nah, kula pun nate dipun ngendikani guru kula, yen kowe iki engko sekali tempo bojomu iki kok rewel. Tempuhen kanthi cara limo. Inggih, iya. Pripun? Pertama, dekatilah. Wong aja lunga, aja metu, aja dolan malahan dekati dia. Setelah kau dekati, rangkul dia. Ya. Sak wise mbok rangkul kok isih tataplah dua matanya. Setelah mbok tatap dua matanya kok isih rewel ngono. Langkah keempat disun bun-bunane. Sak wise disun kok isih rewel. Tempuan sing nomor 5 bisi ana kupinge. Meneng ora? Ora meneng tak jejeli sepatu. Ini menunjukkan kesabaran orang itu terbatas. Pertama sabar, kedua pak sabar, ketiga sabar, keempat sabar, kelima niki setan menan. Minta kadang kala nggih nesu niku nggih mempen ibu-ibu nggih sak kadang kala nggih nesu. Nggih wong niku cek dongengan kula 2 tahun yang lalu wis neturu. Anak jam songo, jam 10 ora turu-turu. Lewe ndang turu to le, dipuk-puk mriki ning ngeten niku. Wis ndang turu le, ndang turu malah menteleng ngeten niku. Ndang turu le, ndang turu le, ndang turu le. Niku malah bab anake takon, "Ibu pernah menginjak Jakarta?" Oh, pernah ke Jakarta. Wis, ndang turu le. "Ibu pernah menginjak Papua?" Wis le, wis le. "Ibu pernah menginjak Surabaya?" "Uwes le, uwes le." "Ibu pernah ke Jogja?" "Uwes le." "Ibu pernah menginjak ke Sumatera?" "Uwes." Kabeh wis tau tak idak sing durung tau tak idak cangkemmu le. Meneng ora? Turu. Ayo. Iki aku wis ditani bapakku. Niki sok kadang kalau nesu itu. Nah niki kalau kita punya istri yang al-muwafaqah niki lho. Aja kaya Bupati Garut. Susu. Nah yang Bupati Garut ngono kuwi terus ya Allah. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Nggih. napa carut marute Indonesia niku pun reni-reni mawon. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun paringi kekiatan nggih lahir batin derek program-program al-hidayah niku. Sebab termasuk program al-hidayah menika nggih menika kepengin kula lan panjenengan sedaya niku pengin dipun dadosaken dados piyambak ingkang gadahi donya sak isine tapi bukan materi. Materi bukan segalanya, tapi kepuasan. Bisa merasakan makanan yang lezat, bisa makanan yang lezat bagi kita bukan kudu muluk-muluk, kudu enak. Apa arti hamburger? Yang dalam mimpi kan pilih pecel neng sadar. Mimpi hamburger, wong mimpi. Apa yang kecil ni, sadar, nunggu pun malah nyenang ke? Ingin, kadang kalau, nopo ni, kawan tenan ningkang materi yang sok kadang kalau dipun pada si. Ingat nomor sekawan, al aklu, kulolan panjenengan sedaya tasih dipun paringi dini Allah Subhanahu Wa Taala akal. Akal yang sehat. Rumiyen pun nate kula aturaken, akal niku bagaikan mutiara. Jauharatun laqi matalaha. Mutiara yang tidak ternilai harganipun. Dengan akal kula lan panjenengan sedaya saged membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan akal kula lan panjenengan sedaya bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dengan akal kula lan panjenengan sedaya mampu melangkahkan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiang ingkang mekaten menika mangke badhe dipun paringi kepuasan dening Allah Subhanahu wa taala, kaya-kaya donya sak isine. Itu kecekel. Apalagi akal kita kita gunakan untuk mencari ilmu. Kalau ilmu sudah dalam genggaman kula lan panjenengan sedaya, kaya-kaya ora ana tempat asing bagi kita. Wong ilmu itu bisa dadekake kula lan panjenengan sedaya niku teng pundi kemawon diterima oleh orang. Kiai Haji Agus Salim, ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Enten kata-kata mutiara ingkang mekaten. Ilmu itu bisa memuliakan kamu dalam suasana situasi kados pundi kemawon. Rikala Kiai Haji Agus Salim, pahlawan Indonesia, bahkan menawi mboten klentu orang pertama kali Indonesia yang bisa masuk ke Gedung Putih wonten ing Amerika, kantor PBB itu Kiai Haji Agus Salim. Sewaktu dia datang ke sana, kabeh wong dong guyu, iki Indonesia kok ngirimi wong yang ini sarungan teklean. Iki kok Indonesia sing dikirim kok wong yang ini ki arkon ngopo. Tetapi setelah Kiai Haji Agus Salim dipersilahkan untuk pidato, beliau mengatakan, hadirin, Anda minta bahasa apa? Bahasa Inggris tak layani, bahasa Arab tak layani, bahasa Indonesia tak layani, bahasa Cina tak layani, kepengen bahasa apa? Kabeh dikluk. Ora bahen-bahen iki wong Indonesia ketoke ya ngene ning mutiara. Jadi akal, ilmu niku saged dadosaken kula lan panjenengan sedaya menguasai menapa kemawon. Namun putra wayah kula lan panjenengan sedaya monggo kita garap. Piye dadi ya bocah sing berilmu pengetahuan. Ampun ngantos bodoh menawi bodoh wah. Budu lunga-lunga kaya bo. Wong budu niku kapak-kapak ora duwe nggon kok. Tidak ada tempat, dunia ini tidak ada tempat bagi orang bodoh. Maksudnya apa? Wong yo ngopo pangkate guru yo ngopo to, niyen bodoh itu tidak akan dihargai. Benten menawi ilmu pengetahuan sudah sampai dalam pribadi kula lan panjenengan sedaya. Ora kok ora ana kaya wong-wong sing ditakuti. Kita menghadapi siapapun dengan mental yang kuat. Kalau kita punya ilmu pengetahuan. Ingkang nomor gansal inggih menika wasihatul badan. Kula lan panjenengan sedaya dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala badan ingkang sehat. Ternyata sehat menika larang. Reginipun larang. Enten tiang sehat melarat. Kalian sugih blegedu lorong pilih pundi, pilih pundi yeah. Sehat wal afiat ning melarat kali sugih legendu yeah. Opnam tok isine umpami kan milih ngeten pilih pundi. Pilih sehat, sehat, sugih. Niki, wah, niki yang ingatan niku jenengan ketok terdase. Ada sekulolan panjenengan sedaya ternyata, ya, kados menawi kulolan panjenengan sedaya tilik datang rumah sakit. Wong sing gerah, makanan nopo mawon enten komplit. Roti mari, wis jenenge mari lho, ora mari-mari. Enten empal, enten sego, enten roti, enten napa-napa gedhek tok. Dul Karim, iki raketan sithik jeruk. Iki tak parutke apel. Terus tak apa? Empal, iki empal dul, empuk banget di senggol karo sendok wis piyur. Iki sirup. Pramilo, nggih, sok kadang kala makanan yang ada di sekitarnya orang sakit itu rezeki bagi sing tilik. Sing tilik niku malah etuk rezeki niku. Pramilo kanca kula penate nawani kula dul karep apa? Meluwe, maaf, ya tilik wong lara yo. Endi ku enten e? Sing kranjingan kan niku nggih. Lah wong luwe kok malah tilik wong lara iki kula mboten nantang-nantang. Malah tilik to ya. Ngopo kok tilik? Lah yen tilik kan iso mangan apa-apa. Atus menawi kula lan panjenengan sedaya pun paringi sehat badan. Kita reksa kesehatan kula lan panjenengan sedaya. Ingkang terakhir inggih menika al dan ingkang tembung Jawi ini pun cekak aos singkat padat. Menawi kula lan panjenengan sedaya saged ngendikan singkat padat boten bertele-tele saged ngendika kanthi cekak aos bermutu berbobot dengan waktu yang relatif singkat niku merupakan kenikmatan tersendiri. Kados dini nyuwun pangapunten sampun almarhum nggih mugi-mugi pinaringan maghfirahipun Allah Subhanahu wa taala panjenenganipun almarhum Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ niku menawi ngendika menawi ngisi pengajian ringkes hanya membutuhkan waktu setengah jam 2 jam, tekok 2 jam, 1 jam, setengah jam atau 1 jam. Man. Tapi ratusan ribu kaya-kaya dalam genggamannya dia. Sebabnya nopo, ngendikanipun iku cekak aos. Ngendikanipun tes tes tes nemeng. Kula terus terang asring ngrungokaken radio Al Hidayah menawi menapa dipun puter malih kaset-kasetipun Pak Zainuddin MD. Menawi maringi gambaran, menawi tamsil, mawi maringi napa contoh-contoh niku napa saged gampang dicerna. Ya, sehingga jumlah umat yang semacam itu terkesima, terkesima. Kados kene nyuwun ngapunten panjenenganipun Habib Syekh bin Abdul Qadir sedah. Begitu sudah pegang mik. Kalau sudah mengeluarkan suaranipun ratusan orang, ribuan orang, puluhan ribu orang seakan-akan dalam genggaman. Karena apa? Cekak os. Nah, menawi kulolan panjenengan sedaya, dia mengatakan ampun natos menawi paring pengendikan bertele-tele. Bertele-tele itu bisa membosankan orang. Orang lain akan bosan. Lah mempunyai kalamul muhkam piye supaya kulolan panjenengan sedaya menika saged kalamul muhkam diparingi pengendikan ingkang cekak aos menika menggunakan waktu-waktu sisa waktu menika ngangge menapa zikrullah kangge zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngomong seperlunya, kalau tidak perlu ngomong kita zikir. Seperti para ulama-ulama ngendikanipun wektu kalau sudah diperintah, kalau sudah diaturi. Terus kalau menawi sampun ngendika lamun apa sak perlune? Begitu sak perlunipun sampun dia nganggur nyekel tasbih zikir. Berdialog, berkomunikasi kalian Allah Subhanahu wa taala ngobrolipun mboten ngalam itu. Niki akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kalamul muhkam kalau mau pengendikan ingkang cekak aos. Pramila mugi-mugi para rawuh sedaya kula lan panjenengan sedaya dipun paringi kekiyatan dening Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sedaya dipun paringi sehat wal afiat, pinaringan putra ingkang salih-salihah, pinaringan garwa ingkang sae, pinaringan suami ingkang sae, pinaringan ilmu pengetahuan ingkang tinggi, lan 6 kenikmatan kala wau mugi-mugi saestu nemplek dhateng badan kula lan panjenengan sedaya. Mekaten ingkang saged kula aturaken menawi wonten kekirangan kekhilafanipun saestu kula nyuwun agungin pangapunten. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa lisanan zakirah wa baladan shalihah wa rizwan wasi'ah wa amalan shalihan maqbulah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata da'imah fid dini wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.